السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: صنام منات. Pembahasan berikutnya dari مختصر سيرة Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah pembahasan tentang berhala-berhala Quraisy ketika itu. Tetapi ingat kaidah bahwasanya al-ibrah laisa fit tasmiyah walakin fil haqiqah. Ibrah, pelajaran yang diambil itu dari makna yang terkandung di dalamnya, bukan dari namanya. Mereka menamakan dengan berbagai macam nama. Sama seperti Allah katakan di dalam Al-Quran, asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Nama-nama yang kalian namakan sendiri atau bapak-bapak kalian sendiri. Berarti berhala-berhala tadi kata Allah adalah asma'an, nama-nama yang kalian beri nama sendiri. Ini Tuhan. Yang menamakan Tuhan ya kalian sendiri. Ini adalah al-ilah, kata kalian. Atau ini al-aziz, Uzza, ya kalian yang namakan. Barakallahu fiikum. Sehingga kalaupun mungkin di zaman-zaman lain ada berhala-berhala yang mirip dengan Latta, Uzza dan Manat, walaupun namanya lain, hukumnya sama. Karena yang dibahas bukan namanya, tetapi hakikatnya. Barakallahu fikum. Yang disembah selain Allah, yang mereka manusia berdoa kepadanya bukan kepada Allah, yang mereka menjadikannya sebagai tempat mereka bertawakal, mengharapkan sesuatu atau berlindung dari sesuatu. Ini barakallahu fikum hakikat berhala-berhala yang ada pada mereka dan yang ada pada generasi setelahnya, hakikatnya sama, walaupun nama-namanya berbeda. Kita lihat, yang pertama berhala Manat. Wa min aqdami asnamihim. Di antara yang paling tua dari berhala-berhala mereka adalah Manat. Wa kana mansuban ala sahilil bahri. Berhala ini dipancangkan di pesisir pantai dari sisi daerah Mushallal Bilqadid, antara Mekah dengan Madinah. Daerah Qadid ini antara Mekah dengan Madinah. Wa kanatil Arab tu'adzimuhu qatibatan. Berhala ini diagungkan oleh seluruh Arab. Qatibatan maknanya seluruhnya. Kulluhum. Walam yakun ahadun ashadda ta'ziman lahu min al-Ausi wal Khazraj. Dan tidak ada yang lebih mengagungkan berhala ini lebih daripada dua suku, Aus dan Khazraj, yang berada di Madinah. Wa bisababi dzalika anzalallahu ta'ala. Dan karena sebab itulah turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima." Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah. Siapa yang haji ke Baitillahil Haram atau umrah, maka tidak mengapa mereka untuk tawaf antara Safa dengan Marwah. Apa kaitannya dengan berhala manat? Orang-orang Ansar dari kalangan Aus dan Khazraj agak ragu-ragu, karena di sana dulu pernah ada berhala manat. Pernah ada di sekitarnya, di dekatnya berhala manat. Masih terngiang atau masih teringat berhala tersebut. Maka turunlah ayat Allah bahwa Safa dan Marwah itu syiar-syiar Allah. Enggak ada hubungannya dengan manat. Maka siapa yang haji atau i'tamara, siapa yang haji atau umrah, silakan. Tidak mengapa untuk tawaf di antara keduanya. Tidak berkait dengan berhala manat ataupun berhala lainnya. Fa ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'aliyan. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kemenangan dan dibuka kota Mekah, beliau mengutus Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menghancurkan berhala tersebut. Fahadamaha 'amal fathhi, maka diruntuhkanlah berhala manat di tahun fathhi, maksudnya tahun kemenangan kota Mekah, tahun dibukanya kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di antara ucapan Rasulullah SAW kepada Ali adalah, "La tada' qabran musharrafan wala suratan illa tamastaha." Saya ulangi lafadznya, "La tada' qabran musharrafan illa sawaitahu wala tada' suratan illa tamastaha." Jangan kau tinggalkan ada kuburan yang ditinggikan, kecuali ratakanlah. Dan jangan kau tinggalkan berhala atau gambar, kecuali kau hancurkan. Ini perintah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyuruh beberapa orang dengan tugas yang sama. Sehingga Ali menyatakan, "Maukah aku perintahkan engkau dengan perintah yang Rasulullah SAW perintahkan aku dengannya? La tada' suratan illa tamastaha, wa la tada' qabran musharrafan illa sawaitahu." Jangan kau tinggalkan satu gambar pun atau satu patung berhala pun, kecuali kau hancurkan. Dan jangan tinggalkan kuburan yang ditinggikan, kecuali kau ratakan. Perintah Ali bin Abi Thalib kepada sahabatnya, kepada anak buahnya, seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya radhiyallahu ta'ala anhu. Sanamul Lat. Yang berikutnya berhala Latta. Thumma takhadha Lat fi Thaif. Kemudian mereka menjadikan berhala Latta di daerah Thaif. Qila, dikatakan, "Inna asla dhalika rajulun kana yaluttus sawik." Dikatakan bahwa asal muasal berhala Latta adalah seseorang yang yaluttus sawik, seorang yang mengaduk adonan kue dan membuat kue lil haj, untuk orang-orang haji. Dikenal dermawan, dikenal barokah kuenya, dikenal orang saleh. Famat, orang ini meninggal. Fa'akafu ala qabrih, maka mereka pun beriktikaf di kuburannya. bertirakatan di kuburannya. Atau bahasa Indonesianya, berdiam diri beberapa saat di kuburannya. Seperti i'tikaf, tapi bukan di masjid, tetapi di kuburan Lata ini. Wa kanat sakhratan murabba'atan bayda, dan bahwasanya bentuknya, kuburannya, batu kotak putih. Sakhratan murabba'atan bayda. Batu kotak putih ini adalah batu kotak yang biasa dipakai oleh orang tersebut untuk mengaduk adonan kuenya. Diletakkan di atas kuburannya setelah matinya. Mulai mereka mengagungkannya, beriktikaf di sisinya, meminta kepadanya, bertawassul dan seterusnya. Wasadanatuha taqif. Penjaganya, atau yang diistilahkan juru kunci, atau di sini disebut kuncen, adalah suku Taqif. Wa kanu qad banaw 'alayha baitan, dan mereka membangun di atas kuburan itu sebuah rumah. Dikasih dinding, dikasih atap, dikasih tirai. Fa kana jami'ul 'arab yu'azzimunaha. Orang-orang Arab semuanya mengagungkan berhala Al-Lat. Wa kanatil 'arab tusamma Zaidul Lat. Dan orang-orang Arab sampai dijuluki dengan Zaidul Lat atau Taimul Lat, yang artinya penyembah Lata atau pendukung Lata atau pembesar yang membesarkan Lata, pengagung Lata. Zaidul Lat atau Taimul Lat. Barakallahu fikum, sampai dikenal seperti itu orang Arab karena hampir semuanya memuliakan Al-Lat. Wahia fi mawdi'i manara masjid Taif. Tempatnya, persisnya, di daerah menara. Satu menara di masjid Taif yang sekarang. Falamma aslamat Taqif. Ketika suku Bani Taqif sudah masuk Islam. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Mughirah ibn Syu'bah. Nabi mengutus Mughirah ibn Syu'bah, fahadamaha, maka dihancurkanlah Lata oleh Mughirah ibn Syu'bah, waharraqaha bin nar, dan dibakar dengan api. Enggak ngaruh apapun. Apa artinya? Artinya benar-benar benda mati, benar-benar enggak ada kekuatan gaib apapun. Barakallahu fikum. Hanya manusia yang membesar-besarkannya dengan dusta. Siapa yang berani-berani memperlakukan tidak baik pada benda ini, dicayakan kualat, tertimpa musibah, akan terkena kutukan. Kadzab. Mughirah bin Syu'bah tidak terkena apa-apa. Ali bin Abi Thalib tidak terkena apa-apa setelah menghancurkan berhala-berhala yang mereka muliakan. Falamma aslamat Taqif, diperintahkan oleh Nabi untuk dihancurkan Ka'bahnya. Dipimpin pasukan kecilnya oleh Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga, sanamul Uzza. Thumma takhadu al-Uzza. Kemudian mereka mengambil Uzza sebagai berhala. Wahia ahdas minal lat. Dia lebih baru daripada Lata. Berarti yang paling tua adalah Manat. Yang berikutnya adalah Lat. Baru yang paling kesini adalah Uzza. Wa kanat biwadi Nikhlah. Dia terletak di lembah Nikhlah. Fauqa dhati irqin. Di atas Dati Irqin, di atas daerah Dati Irqin. Wa banau 'alaiha baitan. Bentuknya tidak disebutkan di sini, adalah tonggak pohon. Bentuknya adalah tonggak-tonggak pohon yang dibangun di atasnya sebuah rumah. Sama seperti sanam Lat, hanya bentuknya kuburan. Tapi sama-sama dibikin bangunan, rumah, dikasih atap, dikasih tirai. Dan begitulah bentuk-bentuk berhala di zaman tersebut. Barakallahu fiikum. Wa kanu yasma'una minha as-saut. Dan mereka sering mendengar suara-suara aneh dari tempat tersebut. Berarti tempat ini dianggap angker oleh mereka karena ada suara-suara. Padahal barakallahu fiikum, sudah pernah kita bahas, suara-suara itu bisa terjadi dengan sekian apa yang Allah takdirkan. Apakah dengan tiupan angin kepada pohon tertentu berbunyi? Ya. Ada yang bunyinya seperti peluit. Ada yang seperti Bani Israel membuat sapi, angin itu masuk dari mulutnya, keluar dari belakangnya, dan membuat suara kalau tertiup angin. Bisa saja kan? Dan bisa pula suara-suara yang memang suara-suara jin, dan itu juga biqadarillah, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berarti tempat itu menjadi Tuhan, tidak berarti tempat tersebut menjadi memiliki kekuatan gaib atau bisa mengabulkan doa atau bisa menangkal musibah. Itu kebodohan. Jahiliyatin jahla. Kebodohan yang sangat mengakar. Kembali kepada kitab. Berhala ini terutama diagungkan oleh Quraisy. Wa kanat Quraisy tu'azzimuha. Falamma fataha Rasulullah SAW Makkah, ketika Allah menangkan Rasulnya dan berhasil membuka kota Mekah dan memenangkan atas mereka, ba'atha Khalid bin Walid. Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid, fa'ataha fa'adadaha. Maka Khalid bin Walid mendatangi berhala tersebut dan mencabut tonggak tadi dari akar-akarnya dan menghancurkannya. Wa kana thalatha samurat. Dan berhala itu memiliki tiga tonggak pohon. Falamma 'adadat thalitha. Ketika pertama dicabut tidak ada apa-apa. Ketika kedua dicabut dan dihancurkan tidak ada apa-apa. Faida, begitu yang ketiga, mencabut yang ketiga, faida bihabasyiyatin nafishatin sya'raha. Tiba-tiba muncul sesosok Habasyiyah, perempuan Habasyah. Ini perempuan hitam, dari ujung kepala sampai ujung kakinya hitam. Dan disebutkan di dalam riwayat lain, kotor dengan tanah. Nafisyatan sya'raha, terurai rambutnya. Wadi'atan yadaha ala atiqiha. Dalam keadaan memegang kedua tangannya ke lehernya. Wallahu ta'ala alam seperti apa. Saya mau mencontohkan takut salah. Dua tangannya ke lehernya begitu. Berarti tangannya tidak digunakan. Tadribu bi anyabiha, justru menyerangnya dengan taringnya. Tangannya di lehernya, tapi dia menyerang dengan taringnya. Enggak seperti ini, enggak. Itu pendekatan saja. Barakallahu fiikum. Bagaimana kalau kalian lari ya? Hah? Jangan. Syaitan, jin, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kamu berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sudah kalah dia. Dengan ayat kursi juga sudah kalah dia. Khalid bin Walid melihat sosok tadi, maka barakallahu fikum, beliau tebas dengan pedangnya. Tiba-tiba berubah menjadi sepercik api dan hilang. Tadribu bi anyabiha wa khalfaha sadinatuha. sosok tadi, sosok jin tadi, syaitan, di belakangnya ada sadinah. Di belakangnya ada juru kuncinya. Sambil memanggil-manggil, ya Uzza, ya Uzza, ya Uzza, begitu. Maka Khalid menjawab, ya Uzza kufranak, la subhanak, inni ra'itullaha qad ahanak. Uzza itu kan artinya tinggi, mulia. Dinamakan Uzza dari kata Aziz. Aziz mudzakkar, Uzza mu'annas. Maka kata Khalid bin Walid, tinggi kekafiranmu. Dan yang tinggi kekafirannya. Ya Azzu kufranak, wahai Uzza, ketinggianmu itu pada kekafiranmu. La subhanak, engkau tidak suci, tidak maha suci. Wa inni ra'aitullah qad ahanak, dan aku melihat Allah telah menghinakan kamu. Thumma barabaha, kemudian ditebas dengan pedangnya. Fa falaqa ra'saha, lepas kepalanya. Fa idza hiya humamah, maka dia tiba-tiba menjadi sepercik api. Thumma qatala sadin, kemudian dibunuhlah juru kuncinya. Jadi juru kuncinya juga dibunuh. Itu yang ketiga. Berhala yang keempat, sanam Hubal. Wa kanat li Quraisyin asnamun. Dan Quraisy memiliki banyak berhala di Jawfil Ka'bah wa haulaha. Memiliki banyak berhala di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah. Na'udzubillah. Ka'bah, Baitullahil Haram, Baitullah yang suci, dikelilingi 360 berhala. Dan di dalamnya juga ada berhala-berhala. Wa'adhamuha, di antara berhala yang terbesar di situ adalah Hubal. Wa kana min aqiqi ahmar, yang dibikin dari batu akik merah. Ala suratil insan, dalam bentuk manusia. Bentuknya bentuk patung berhala. Jadi kesimpulannya, ternyata berhala-berhala yang ada pada Quraisy, pada musyrikin jahiliyah, tidak mesti bentuknya seperti manusia. Enggak mesti. Siapa bilang kalau berhala itu pasti bentuknya begini? Enggak mesti. Ada yang bentuknya tonggak-tonggak pohon seperti Uzza. Mereka jadikan sebagai berhala. Atau bisa juga kuburan seperti berhala Latta, yang kemudian dibangun pula rumah di atasnya dan tirai menutupinya. Demikian pula berhala lainnya yang bentuknya berbeda-beda. Tidak mesti bentuknya patung manusia. Tidak mesti. Barakallahu fikum. Berhala-berhala yang mereka sembah, musyrikin, memang seringkali berbentuk makhluk. Ada yang panjang taringnya, matanya besar, ada yang tangannya banyak, ya, menunjukkan dia memiliki kudroh yang banyak katanya. Ada yang punya telinga besar, karena maha mendengar katanya. Ada yang, ini khayalan-khayalan mereka. Barakallahu fikum. Maka, itu adalah berhala. Tetapi juga, walaupun bentuknya bukan bentuk makhluk hidup, gak ada matanya, gak ada hidungnya, gak ada taringnya, gak ada telinganya, bentuknya hanya kuburan, kalau disembah, itu pun berhala. Tonggak pohon keramat, kalau disembah, ya juga berhala. Pohon beringin, kalau dianggap keramat, kemudian mereka meminta keuntungan di situ, mengundi nasib di situ, berlindung dari musibah, dari petaka-petaka juga di situ, ya sama, dianggap berhala. Ini yang saya maksud tadi, bahwa dengan kita mengetahui berhala-berhala Quraisy, kita tahu bahwa yang penting itu bukan nama, tetapi hakikatnya apa. Kalau itu adalah benda yang diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, kemudian diminta kebaikan-kebaikannya, berlindung dari kejelekan-kejelekannya, ditakuti petakanya, musibahnya. Ini barakallahu fikum berarti dijadikan berhala. Hanya yang ketiga ini, yang bentuknya manusia ala suratil insan. Wa kanu idak tasamu au aradu safaran. Dan mereka kalau bertikai atau mereka ingin safar, mereka akan mendatangi berhala hubal. Fastaqsamu bil qidah indah. Maka mereka akan undi nasib dengan qidah. Qidah itu seperti anak panah tetapi enggak ada besi tajamnya. Seperti anak panah tapi tidak ada bulu-bulu di belakangnya. Hanya batangnya saja. Dan mereka kocok di depan hubal tulisannya na'am dan la. Apakah saya pergi sekarang? Keluar la. Apakah harus besok? La. Apakah harus ini keluarnya la? La, enggak jadi safar. Berarti apakah saya enggak boleh safar? Keluar lagi na'am. Enggak jadi safar. Seakan-akan itu adalah wahyu dari berhala hubal. Na'udzubillah min dzalik. Wa huwa alladhi qala fihi Abu Sufyan yawma Uhud. Dan itulah yang pernah diucapkan oleh Abu Sufyan di dalam perang Uhud kepada Nabi dan para sahabatnya. U'lu hubal. U'lu hubal. Besarkanlah hubal. Muliakanlah hubal. Maka Rasulullah SAW membisikkan pada yang lainnya. Qulu. Ucapkan. Allahu a'la wa ajal. Allah a'la wa ajal. Allah lebih mulia dan lebih tinggi. Wa kana lahum isafun wa na'ilah. Di berhala itu, di Ka'bah itu juga ada berhala lain. Disimpan di Ka'bah. Yang dijuluki dengan berhala Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah asal muasalnya nama seorang laki-laki dan seorang perempuan. Isaf laki-laki, Na'ilah perempuan. Asluhuma anna Isafan rajulun min Jurhum. Bahwa Isaf adalah seseorang dari Jurhum, sedangkan Na'ilah adalah seorang wanita dari mereka pula. Fadakhala al-bait. Keduanya masuk ke dalam Ka'bah, laki perempuan ini. Fafajara fiha. Na'udzubillah, di tempat suci tersebut keduanya berzina di dalam Ka'bah. Famasakhahumallahu fihi hajaraini. Konon katanya, dua orang ini kemudian Allah timpakan dengan masakh. Musakhahuma, Allah jadikan keduanya batu. Maka dijadikan berhala oleh mereka. Fa'akhrajuhuma fawadu'uhuma. Asalnya, dua batu tadi, dua patung Na'ilah dan Isaf, dikeluarkan dari Ka'bah, kemudian dipajang, ditampilkan di depan umum, di hadapan manusia, katanya mereka, agar manusia ambil pelajaran. Siapa yang berani menghinakan Ka'bah, menghinakan kesucian Ka'bah, ini akibatnya. Seperti Isaf dan Na'ilah. Dipajang di situ, terus-menerus, generasi demi generasi. Falamma talal amad, setelah berpanjang waktu berganti generasi, justru malah disembah. Ubidatil asnam. Ubida, keduanya disembah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikianlah gambaran berhala-berhala di zaman jahiliyah. Maka barakallahu fikum, pelajaran bagi kita adalah jangan kita membuat berhala-berhala seperti itu. Jangan membesarkan kuburan sehingga suatu saat menjadi lata. Dan jangan mengkeramatkan pohon-pohon yang nanti bisa menjadi Uzza. Dan jangan membuat patung-patung. Karena suatu saat, na'udzubillah, akan dijadikan berhala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.